saja semua waktu akan melukai kita. Kisah kita tak akan berakhir bahagia jika kita tak bisa saling terbuka. Karena aku tak mungkin dapat selalu membaca apa makna yang tersirat di wajahmu. Semua